niya, lukisan tangannya, aku mulia. Semesta senadung senada, junjung tatanya, aku mulia. Dengarkan ciptaannya, memuji dia. Suka dan bumi bersuka, senandung senandung.